بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، كمسلمين مسلمين رحمكم الله، الحمد لله puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Muthla yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah jelaskan bagaimana jawaban terhadap syubhat yang dilontarkan oleh Ahlul Bidah, bahwa di antara kaum Asyairah, di antara mereka ada para ulama-ulama besar, orang-orang yang mulia. Maka jawabannya tentu mudah, bahwa seseorang itu bukan menjadi patokan kebenaran, tapi dia yang harus ditimbang dengan kebenaran. Bukanlah timbangan kebenaran itu person-person, akan tetapi justru person-person tersebutlah yang harus ditimbang dengan kebenaran. Demikian juga bantahan yang lain, bahwa orang-orang yang lebih mulia daripada mereka, orang-orang yang lebih hebat daripada mereka, ternyata tidak memiliki akidah yang sama dengan yang dianut oleh kaum Asy'ariyah, sehingga bukan jadi patokan juga. Ya, orang yang lebih mulia, jauh lebih mulia, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, tidaklah berakidah seperti akidah mereka. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Sekarang bagaimana kondisi ahlu ta'wil ini sebenarnya? Bagaimana Islam memandang para ahlu ta'wil? Apakah mereka tergolong sebagai orang-orang yang fasik ataukah sampai pada derajat kekufuran? Maka mari kita bacakan kejelasan apa penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Qala rahimahullahu taala, fa in qala qa'il hal tukaffarun al tukaffiruna ahla ta'wil au tufassikunahum? Apakah kalian mengkafirkan ahlu ta'wil atau memfasikkannya? Qulna al-hukmu bit-takfir wa tafsik laisa ilaina bal huwa ilallahi ta'ala wa rasulih. Ini prinsip dasar pengkafiran. Kata beliau, hukum takfir dan tafsik itu bukanlah kembalinya kepada kami. Bal huwa ilallah ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hukumnya itu kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Fahuwa minal ahkami syar'iyyah allati marudduha ilal kitabi wa sunnah. Maka hukum pengkafiran itu adalah hukum syar'i yang kembalinya kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu at-tathabbut fihi ghayat at-tathabbut. Maka perlu adanya tathabbut, yakni cek dan recheck. Ya, fihi ghayat at-tathabbut, ya, dengan sebetul-betulnya. Jadi enggak boleh serampangan mengkafirkan. Tidak boleh serampangan mengkafirkan. Haruslah diteliti betul apakah suatu perbuatan itu memang bisa mengkafirkan seseorang ataukah tidak, agar jangan terjadi pengkafiran secara serampangan. Fala yukaffar wala yufassaq illa man dalla al-kitab was sunnah ala kufrihi aw fiskih. Maka tidaklah dikafirkan, demikian juga tidak difasikkan, kecuali apa yang ditunjukkan oleh Alkitab was sunnah, ya, tentang kekufuran dan kefasikannya. Jadi kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak boleh sembarangan melakukan suatu perbuatan, menyebutkan bahwa suatu perbuatan itu adalah perbuatan kufur, atau suatu perbuatan adalah perbuatan kefasikan, kecuali adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wal aslu fil muslim al-zahir al-adalah baqa'u islamihi wa baqa'u adalatihi hatta yatahakkaku zawalu dhalika anhu bimuqtadad dalil asyari. Hukum asal dari seorang muslim yang tampak keadilannya, artinya dia tidak melakukan kefasikan, ya, maka apa? Baqa'u islamihi, yaitu dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim, ya. Kalau masih tampak keislamannya, dia dihukumi sebagai seorang muslim. Demikian juga zahirul adalah, masih tampak keadilannya, artinya dia menjauhi perbuatan-perbuatan fisik, maka tidaklah di hukum sebagai seorang yang fasik. Hatta yatahaqqaqa zawalu dzalika anhu bi muqtada dalil syar'i, sampai betul-betul tampak ya bahwa hal tersebut yaitu keadilannya itu sudah hilang. Bi muqtada dalil, dengan melihat kembali atau merujuk kembali kepada dalil syar'i. Paham ya? Jadi hukum asal seorang muslim adalah adil. Adalah adil sampai tampak pada dirinya perkara-perkara yang merusak keadilan tersebut atau yang merusak keislamannya, yang menghilangkan kata Islam dan adalah pada person tersebut. Ini hukum asal mereka. Wala yajuzu tasahulu fit takfirihi au tafsiqih, maka tidak boleh bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan atau memfasikkan. Tidak boleh bermudah-mudahan dalam mengkafirkan dan memfasikkan. Li'anna fi dzalika mahdzuraini 'adzimaini. Karena bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, bermudah-mudahan dalam memfasikkan, itu ada dua perkara yang berbahaya. Padanya ada dua perkara yang sangat berbahaya. Yang pertama, iftira'ul kadzib 'ala Allah Ta'ala fil hukum wa 'alal mahkum 'alaihi fil wasfil ladzi nabzahu bihi. Yang pertama, iftira'ul kadzib, yaitu berdusta atas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hukum. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak menghukumi perbuatan tersebut sebagai sebuah kekafiran, tapi kemudian kita kafirkan orang karena perbuatan tersebut. Ini kedustaan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah tidak menjadikannya menjadi sebab kufuran. Wa 'alal mahkum 'alaih, demikian juga merupakan kedustaan atas orang yang dihukumi. Kenapa? Karena enggak ada hukum kafirnya, tapi disematkan kepada dirinya. Maka inilah sebuah kedustaan. Adalah sebuah kedustaan. Ya, ketika disematkan gelar kekufuran tersebut kepada dirinya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan apa yang dia perbuat sebagai suatu kekufuran atau suatu kefasikan, maka ini merupakan kedustaan atas orang tersebut, bahkan sebuah kedoliman. Asani yang kedua, bahaya yang kedua, ya, al-wuku fima nabaza bihi akhahu in kana saliman minhu. Ya. Yang kedua, dia terjatuh pada penyematan suatu kejelekan ya kepada saudaranya apabila dia selamat dari hal tersebut. Jadi kedzaliman dia ketika menyematkan sesuatu pada saudaranya padahal dia saliman minhu. Dia selamat dari vonis tersebut. Ya, artinya dia muslim, selamat dari kekafiran, tapi divonis dengan kekafiran. Dia seorang yang adil, ada adalah pada dirinya, tapi kemudian dinisbahkan kepada kefasikan. Maka ini suatu kedzaliman. Hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita menghukumi seseorang dengan kekafiran atau dengan kefasikan, maka ketika hal tersebut tidak ada pada orang tersebut, itu akan kembali kepada kita. Ya. Apa yang kita sematkan kepada saudara kita padahal tidak ada sifat tersebut pada dirinya, maka itu akan kembali kepada diri kita. Qala rahimahullahu taala fa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kafara ar-rajulu akhahu faqad baa biha ahadihima au ahadahuma. Apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, maka kekafiran tersebut akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Kalau benar, maka kembali kepada orang yang divonis. Kalau tidak benar, maka vonis itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Qala wa fi riwayatin in kana kama qal wa illa ya raja'at alaih. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, kalau memang sesuai dengan apa yang difoniskan, ya sudah, memang seperti itu. Wa illa raja'at alaih, Kalau tidak, maka vonis atau tuduhan tersebut akan kembali kepada dirinya. Sehingga nggak boleh serampangan. Tidak boleh serampangan. Qala wa fihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man da'a rajulan bil kufr aw qala adu Allah wa laisa kadzalik illa hara alaih. Dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau mengatakan wahai musuh Allah, walaisa kadzalik, dan kenyataannya realitanya tidak seperti itu, illa haro alaih, melainkan ya panggilan tersebut akan kembali kepada dirinya. Sehingga harus berhati-hati dalam mengkafirkan seseorang. Wa ala hadza fayajibu qabla al-hukmi 'ala al-muslim bi kufrin aw fiskin ay yanzura fi amrayn. Dengan demikian wajib sebelum kita menghukumi seorang muslim dengan kekufuran atau dengan kefasikan, wajib bagi kita untuk melihat dua perkara. Ya, ahadihima, yang pertama dalalatul kitab awis sunnah ala anna hadal qaul aw fi'l mujibu lil kufri aw fisq. Ya, dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan bahwa ucapan atau perbuatan tersebut benar-benar sebuah kekufuran atau sebuah kefasikan. Atau sebuah kefasikan. Ini yang perlu kita lihat dulu. Ini kembali kembalikan hukum kafir itu, hukum mengeluarkan seorang dari Islam kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya ada seseorang yang mengkritik sahabat misalnya. Ya, mengkritik sahabat. Ya, dia tidak kemudian mencela dan mengkafirkan sahabat, mengkritik sahabat saja. Apakah dia otomatis dikafirkan? Kafir enggak orang yang mengkritik sahabat misalnya? Hah? Kalau dia mengkritik karena personnya, ya, bukan karena dia kedudukan mereka sebagai seorang sahabat, maka kata para ulama tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Tapi kalau dia mengkritik sahabat, ya, mencela para sahabat karena posisinya sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkafirkan para sahabat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, maka ini suatu kekufuran. Suatu kekufuran. Ada dalil syar'inya. Sehingga seseorang tidak kemudian bermudah-mudahan dia. Ya, harus kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah terlebih dahulu. Misalnya istihza terhadap kitabullah. Ya, ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya, abillahi apa firman Allah Subhanahu wa taala? Abillahi wa bi ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan Rasulnya kalian berolok-olok? Janganlah kalian minta uzur, karena sesungguhnya kalian telah terjatuh dalam kekufuran. Ada dalilnya bahwa orang yang mengolok-olok, ya Allah mengolok-olok ayatnya dan mengolok-olok Rasulnya, dia terjatuh pada kekufuran. Ada dalilnya. Ya. Di antara lain, misalnya sihir. Ya, sihir misalnya. Apa dalilnya? Seseorang yang melakukan mempelajari sihir, melakukan sihir dijatuhi kekafiran, hukum kekafiran. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan dua malaikat yang mengajarkan, ini ada nama kitab Islam. Lah ya. Ya. Ini ada. Kenapa? Apa? Ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru ya yu'allimuna an-nasa sihra. Dan Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. yu'allimuna an-nasa sihra, karena dia telah mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, dari sini ditarik kesimpulan bahwa mempelajari sihir adalah sebuah sebuah kekufuran. Ya, maka apa namanya? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Nah, ini yang diucapkan oleh malaikat, ya. Tidaklah mereka berdua mengajari salah seorang di antara mereka sampai dia mengatakan, sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, janganlah kalian kufur. Ya, sehingga sihir itu dihukumi sebagai kekufuran. Sebagai kekufuran. Nah, ini ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, nggak boleh seseorang kemudian dengan gampang menuduh seseorang itu kafir. Ya. Asani, contoh yang kedua, perkara yang kedua yang perlu diperhatikan, intibaku hadzal hukmi 'alal qa'il muayyan aw fa'il muayyan bihaitsu tatimmu syurutu takfir aw at-tafsik fi haqqihi wa tantafi al-mawani'. Syarat yang kedua, hukum tersebut ditetapkan atau difoniskan kepada seorang yang mengucapkannya, ya, orang tertentu yang mengucapkan perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut, ya, dengan syarat apa? Tatimmu syurutu takfir au tafsik, telah terpenuhi syarat pengkafiran atau syarat penfasikan fi haqqi wa tantafi al mawani, dan tidak ada penghalang, ya. Jadi ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Ya, syarat-syarat pengkafiran terpenuhi dan mawani-nya enggak ada, penghalangnya tidak ada. Wa min ahammi syurut ay yakuna 'aliman bi mukhalafatihi allati aujabat an yakuna kafiran aw fasiqan. Termasuk syurut pengkafiran, syarat-syarat pengkafiran, bahwa yang dihukumi tadi dia harus tahu dulu bahwa dengan penyelisihan yang dia lakukan ini bisa menyebabkan kekufuran, ya, atau kefasikan. Ya. Jadi harus ada iqamatul hujjah terlebih dahulu. Dia harus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan penyelisihan terhadap syariat. Dalilnya la firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda," itu boleh digaris bawahi, "ma tabayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-115, barang siapa yang durhaka kepada Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk itu bagi dirinya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan kemudian dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan dia kepada arah dia berpaling, wa nuslihi jahannam, kemudian kami masukkan kepada neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu merupakan sejelek-jeleknya tempat kembali. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia kemudian masukkan dia ke dalam api neraka, hatta ya min ba'di ma tabayyana lahu al huda, setelah jelas baginya petunjuk. Sehingga tidak serampangan, dia belum tahu, belum jelas petunjuk tersebut bagi dia, kemudian dikafirkan. Ini sebuah kezaliman. Ya, hatta atau apa, mimba di ma tabayyana lahul huda. Wa qawluhu ta'ala, demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan sebuah kaum setelah dia berikan petunjuk sampai Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada mereka apa perkara-perkara yang harus mereka jauhi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyesatkan mereka sampai mereka sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Innallaha lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dan tidak ada yang selain Allah Subhanahu wa taala, ya, wali dan juga penolong. Ya. Syahid di sini hatta yubayyana lahum ma yattaqun, sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Walihada qala ahlul ilm la yukaffaru jahidul fara'id idza kana hadithu ahdin bil Islam hatta yubayyana lahu. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidaklah dikafirkan seseorang yang menolak melakukan kewajiban-kewajiban apabila dia hadithu ahdi bil Islam. Kalau dia baru masuk Islam, hatta yubayyana lahum, sampai dijelaskan kepada dirinya. Ya, dahulu para sahabat bahkan ada yang meminta dibikinin pohon dhatu anwat, pohon untuk jadi berkah. Ya. Seperti hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi, ya, di mana dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam hadis tersebut bahwa para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah bagi kami pohon keramat dhatu anwat kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka, yakni orang-orang musyrik, juga memiliki zat anwat, pohon keramat. Ya. Tapi mereka tidak dikafirkan. Kenapa? Karena hadithu ahdi bil Islam baru saja masuk ke dalam Islam. Karena haditha ahdin bi Islam, dia baru saja masuk Islam. Ya. Sehingga dia belum tahu bahwa hal yang demikian tidak diperbolehkan dalam Islam. Wa minal mawani' an yaqa'a ma yujibul kufr ma yajibul kufru awil fisku bi ghairi iradatin minhu. Kemudian di antara penghalang-penghalang pengkafiran, ya, tidak diperbolehkan mengkafirkan dan memfasikan seseorang kalau hal tersebut dilakukan tidak dengan keinginan dirinya. Tidak dengan keinginan dirinya. Bisa Ustaz, bisa dipaksa misalnya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Amr bin yang dipaksa untuk mengucapkan Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhuma dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, ya, tapi tidak dikafirkan. Kenapa? Apa yang dia ucapkan tidak dengan keinginan dia, tapi karena dipaksa, diancam akan dibunuh. Sehingga harus dilihat dulu, dia benar-benar menginginkan mengatakan hal tersebut atau tidak. Ya, mungkin dia terpaksa, atau sabkul kalam, atau ucapannya mendahului dirinya. Ya. Kata beliau, minha contohnya, ayyukrah ala dhalika fayaf'aluhu lida'il ikrah la la'id mi'nanan bihi. Contohnya, seseorang dipaksa untuk melakukannya. Untuk apa? Menolak lidail ikrah waladimanin, hanya untuk melaksanakan pemaksaan, bukan karena hati yang tenang dengan perbuatan tersebut. Perhatikan ya, tapi tetap ada syaratnya. Ketika dia melakukan perkara tersebut, ya, hatinya tidak merasa tenang, ya, harus ada pengingkaran dalam hatinya. Kalau hatinya merasa tenang, sama hukumnya. Nah sekarang dia dipaksa, tapi hatinya menolak itu. Maka yang demikian tidaklah menyebabkan seseorang dikafirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106, "Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Walakin man syaraha bil kufr sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang dipaksa wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tenang dengan keimanan. Walakin man syarahal bi kufr, akan tetapi barang siapa yang dadanya lapang dengan kekafiran, ya, yang dadanya lapang dengan kekafiran, fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun alim, maka bagi mereka, atas mereka, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan adab yang sangat pedih. dan azab yang sangat pedih. Lihat, ya, kapan seseorang itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hatinya mansyaraha bil kufri sadran, yang dadanya itu merasa tenang dengan kekufuran tadi. Adapun yang dipaksa, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, maka dia tetap tidak dikafirkan, dikecualikan dari pengkufuran. Ini contoh yang pertama, dipaksa. Contoh yang kedua, ayyughlaqu 'alaihi fikruh. Ya. Pikirannya itu sedang kacau. Ya, tidak fokus. Fala yadri ma yaqul li syiddati farahin aw huznin aw khaufin aw nahwi dzalik. Maka dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Bisa jadi karena kegembiraan yang amat sangat, ya, sangat gembira, atau sangat bersedih, atau sangat takut, ya, atau sangat takut. Wa dalilu ma tsabata fi sahih Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah apa yang sabit dalam sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah gembira dengan taubat seorang hamba yang kembali, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari salah seorang di antara kalian. Kana ala lahilatihi bi ardi falah fan fan qam fan falatat minhu wa alaiha ta'amun ta'amuhu wa syarabuhu fa aisha minha. Di mana seseorang, ada seorang pengendara, seorang yang mengendarai unta, kemudian dia singgah ke suatu tempat, kemudian hilang untanya, ya, hilang untanya, padahal makanannya, minumannya ada di apa, dibawa oleh unta tersebut. Fa aisha minha, maka kemudian dia pun berputus asa dari unta tersebut. Ya sudah, unta saya sudah hilang. Fa'ata sajarotan fattaja'a fi dhilliha qad aisha min rahilatihi. Maka kemudian setelah dia berputus asa, dia pun mendatangi sebuah pohon untuk berteduh. Ya, dalam keadaan dia sudah berputus asa terhadap hewan tunggangannya. Fa bainama huwa kadzalik id huwa biha qa'imatun indah. Ya, maka ketika dia sedang berbaring di bawah pohon tersebut, tiba-tiba hewan tunggangannya itu berdiri di hadapannya. Berarti dia sudah kembali. Fa akhadha bi khitamiha tsumma qala min syiddatil farah. Maka kemudian dia ambil tali kekang unta tersebut, kemudian dia mengatakan, ya, karena kegembiraan yang teramat sangat, dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Kekufuran bukan ini? Kekufuran. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Rabb, Allah itu adalah hamba. Ya, ini adalah kekufuran. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah karena sangat bergembira. Jadi gak sengaja dia. Ucapan tersebut tidak muncul dari niatnya. Tapi apa? Karena terlalu gembira, lah muncul kesalahan dia dalam mengucapkan hal tersebut. Nah, ini adalah mawani yang bisa mencegah seseorang, ya, dari pengkufuran dan pemfasikan. Makanya harus lihat lebih dahulu, ya, jangan gampang mengkafirkan. Apakah telah terpenuhi syarat-syaratnya? Demikian juga apakah sudah terpenuhi atau apakah ada suatu perkara yang menghalangi dia dari pengkafiran. Baik, ini hal yang pertama, hal-hal awal yang perlu kita ketahui. Insya Allah pembahasan tentang takfir muayyan dan takfir muqayyad, takfir muayyan dan takfir mutlak, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Binillahi ta'ala. Naqif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.